Allah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita merujuk sejenak. Nah, dari makhraj al-lisan terbagi menjadi berapa makhraj? Abu Nais, makhraj al-lisan terbagi menjadi berapa makhraj? Ya, lisan, makhraj lisan terbagi menjadi berapa makhraj? Tiga. Apa saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta, da, sama nun. Jadi cuma tiga aja dari lisan. Lisan ya. Sebutkan atau pertanyaannya, berapa jumlah makhraj inti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah makhraj inti atau makhraj pokok atau makhraj ra'isiyah? Parbai. Jumlah makhraj inti atau makhraj pokok atau makhraj ra'isiyah, berapa jumlahnya? Ada berapa? Jumlah makhraj inti atau pokok ada lima. Ada lima, sebutkan. Al-jauh, al-haq, al-halq, al-haq, al-lisan, al-lisan, asyafatan, asyafatan, asyafatan, terakhir al khaysum. Ahsan. Makhraj al jawb terbagi menjadi berapa makhraj? Abu Isa, satu saja. Makhraj al-halq terbagi menjadi berapa makhraj? Tiga. Makhraj lisan terbagi menjadi berapa makhraj? Sepuluh. Makhraj syafatan terbagi menjadi berapa makhraj? Abu Labas, dua. Dari dua makhraj yang ada pada asyafatan, keluar berapa huruf? Abu Rifki, dari makhraj syafatan sebagaimana disebutkan Abu Labas tadi terbagi menjadi dua makhraj. Totalnya yang keluar dari makhraj syafatan ada berapa huruf? Ada? Dari makhraj syafatan secara umum keluar berapa huruf? Dua. Apa saja itu? Mim dan? Mim dan? Ba. Sudah? Atau ada yang lain? Abu Nabila, ada berapa huruf yang keluar dari syafatan? Empat. Ada empat. Coba, apa saja itu? Mim, ba, kurang dua lagi berarti, ya. Ana ulang pertanyaannya. Syafatan terbagi menjadi dua makhraj. Apa dan apa? Abu Muhammad. Apa dan apa? Kalau syafatan itu apa artinya? Syafatan artinya apa? Asyafatan kedua. Kedua. Kedua bibir. Ya. Dari syafatan ini keluar darinya dua makhraj cabang. Apa saja itu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan? Pantas. Siapa? Afan, lupa. Pak siapa? Abu Nopal. Abu Nopal, ya, Afan, lupa. Coba sebutkan Abu Nopal. Makhrajnya dulu. Makhraj cabang dari syafatan. Dua makhraj cabang dari syafatan. Apa bertemu apa sama apa bertemu apa? Sudah apa sudah dilihat? Bukunya dilihat. Bukunya dilihat coba. Siapa yang bisa menjawab? Bibir atas dan bibir bawah. Keluar darinya berapa huruf? Dua. Mim sama ba. Enggak ada lagi, satu. Wow. Kemudian makhraj yang kedua. Makhrajnya apa? Bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Keluar darinya huruf apa? Fa. Hasan. Kemudian dari khayshum keluar darinya huruf apa, Abu Said? Dari khayshum keluar darinya huruf apa? Dari makhraj khayshum itu keluar huruf apa? Keluar? Kalau huruf, ada enggak yang dari khayshum? Yang keluar dari khayshum? Enggak ada, Hasan. Jadi yang keluar dari khayshum cuma sifat. Apa itu sifat apa? Sifat apa namanya? Dengung, Hasan. Atau gunnah. Sebutkan tingkatan gunnah. Ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Pak Arba'i. Tingkatan gunnah ada berapa? Tingkatan gunnah atau dengung ada empat. Ada empat. Sebutkan. Pertama. Oh gitu. Tidak apa. Artinya saja. Yang pertama yang sangat sempurna. Iya, paling sempurna atau sangat sempurna. Paling sempurna. Yang kedua. Sempurna. Iya, sempurna. Tiga. Kurang. Kurang. Keempat terakhir. Kurang sempurna. Kurang sekali. Iya, yang sangat kurang atau kurang sekali. Ahsan. Siapa yang bisa menyebutkan istilah rohnya? Pardon. Berki Akmal. Kamilah dulu. Kamilah. Nafisoh. Angkos. Ya. Dari kata nafisoh, ya. Nafisoh sama angkos. Ahsan. Ya. Sekarang kita masuk sifat. Itu tadi murojaah makhraj ya. Sekarang sifatul furu'. Naam. Sifatul furu' terbagi menjadi dua. Kemarin yang sudah ditulis di papan bagiannya. Sifatul huruf terbagi menjadi dua. Apa itu Abu Said? Apa itu? Sifat apa dan sifat apa? Sifat yang tidak bisa di yang ada padanya. Tetap. Ya, sifat yang selalu tetap pada huruf tersebut ya. Yang selalu menyertai huruf tersebut ketika diucapkan. Namanya sifat apa ini? Apa Bu Aisyah? sifat apa? Sifat yang selalu menyertai huruf ketika diucapkan. Lazimah. Lawannya sifat lazimah, sifat apa? Waisha. Aridoh. Ya, sifat aridoh. Ya, ya, jadi kalau sifat lazimah itu sifat yang selalu menyertai huruf ketika huruf tersebut diucapkan, ya, maka sifat aridoh kebalikannya. Ya, yang muncul pada keadaan tertentu. Kemudian sifat lazimah terbagi menjadi dua. Abu Hawa, apa saja itu? Sifat lazimah terbagi menjadi dua. Sifat apa dan sifat apa? Iya, istilahnya apa? Apa? Lupa. Siapa yang kemarin nulis yang ada di papan? Istilah sifat yang berpasangan, apa istilahnya? Adam atau apa? Sifat apa? Apa? Pak? Mutadadda. Ya, Hasan ya. Siapa namanya, Pak? Lupa. Abu Zaki. Iya, Hasan Abu Zaki, sifat al-mutadadda. Lawannya adalah sifat yang tidak memiliki pasangan atau sifat ghairu al-mutadadda. Sifat al-mutadadda ada berapa pasang? Abu Hanifah. Sifat al-mutadadah atau sifat yang berpasangan, jumlahnya ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Abu Anita? Empat? Bisa disebutkan? Bisa. Adam. Adam. Ada berapa pasang? Lima. Coba disebutkan. Apa pasangannya? Apa? Apa? Pasangan Jahar. Iya. Ya. Istiwa, istiwal. Ya. Isbab. Nah. Idlaq. Idlaq. Ahsan. Ya. Adapun sifat ghairu al-mutadadah, sifat yang tidak memiliki pasangan, jumlahnya ada berapa? Ada 7. Nah. Sekarang kemarin sudah kita lalui pembahasan hams dan jahr. Huruf-huruf hams ada berapa? Abu Nabila, huruf hams ada berapa jumlahnya? 10. Terangkai dalam kalimat apa? Terangkai dalam kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah hafal? Abu Said. Apa? Fahassahu syakhsun sakat. Bukan sakot, tapi saka. Ya, kaf sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Ya. Kalau di itu dihitung ada 10 huruf, ya. Hams dan jahr. Sifat hams dan jahr itu pembagiannya ditinjau dari apa? Kalau hams ini sifatnya demikian, kalau jahr demikian. Siapa yang bisa menjawab? Pak Arbai. Kalau hams itu bagaimana, kalau jahr bagaimana? Kalau hams pengucapannya agak keluaran agak nafas keluar. Nafasnya mengalir. Nafas mengalir. Kalau jahr? Kalau jahr. Kalau huruf jahar, ya. Nafasnya tertahan. Ahsan, huruf jahar nafasnya tertahan. Ini ya, yang diingat-ingat. Jadi hams dan jahar ini titik tekannya adalah pada aliran nafas. Pada aliran nafas. Kalau sifat hams nafasnya mengalir, adapun jahar kebalikannya, nafas tertahan. Yang perlu dihafalkan adalah huruf-huruf hams yang jumlahnya 10. Fahadzahu syakhsun sakat. Adapun sisanya adalah huruf-huruf adapun huruf jahr adalah huruf-huruf hijaiyah yang di luar itu. Di luar 10 huruf itu. Jadi jumlahnya ada berapa? ada 19. 29 jumlah total huruf hijaiyah dikurangi huruf hamz yang jumlahnya 10. Jadi 19 ya. Nah, ahsantum jami'an. Kita sekarang masuk ke pasangan yang kedua dari sifat al-mutadaddah. Sifat yang berpasangan yaitu syiddah dan rokhawah. Syiddah. Asyiddah secara bahasa artinya adalah al-quwah, kuat ya. Secara istilah tercekatnya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari tekanan yang sempurna atau terkunci rapatnya makhraj. Nah, inhibasu jarayanis saut 'inda nutqi bil harfi liquwwati i'timadihi 'ala al makhraj. Inhibasu jarayanis saut 'inda nutqi bil harfi liquwwati i'timadihi 'ala makhrajihi. Nah, jumlah totalnya hurufnya ada 8 huruf yang terangkai pada kalimat ajid qutin bakat. Ajid qutin bakat. Lawannya huruf rokhoah. Ya. Atau kita misalnya kita contohkan ya. Ajid qutin bakat. Mulai dari huruf hamzah. Ketika kita ucapkan ya, dia tidak boleh ada seretan di awalnya. Dan ketika disukun suaranya langsung mati ya, suaranya langsung terhenti. Misalnya hamzah A, kita sukun Ba, misalnya Ba sukun. Misalnya hamzah kita sukun ya. Bunyinya Ba, suara langsung berhenti. Jadi enggak boleh kita baca hamzah sukun agak nyeret Ba. Ya, enggak boleh, tapi harus langsung terhenti suaranya. Ba. Bisa dipahami? Begitu juga jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Adapun kaf dan ta ya, ini penting untuk kita pahami ketika disukun ya. Misalnya kaf. Ketika disukun kaf ya, suara terhenti langsung. Tapi dia sifatnya aliran nafasnya mengalir atau tertahan? Mengalir. Jadi ketika disukun aliran suara terhenti, tapi aliran nafas tetap mengalir. Kita baca bak. Bak. Ya, jadi ada masih tersisa aliran nafas. Bak. Bak. Ya. Begitu juga tak. Bat. Bat. Ya, aliran suara terhenti, tapi aliran nafas masih mengalir. Ya, saya dipahami ya. Jadi bedakan antara aliran suara dan aliran nafas. Kemudian sifat lawan dari sifat syiddah adalah sifat ar-rakhawah. Secara bahasa maknanya adalah al-lin, lemah atau lunak. Ya. Adapun secara istilah adalah mengalirnya suara saat melewati makhraj. Jarayanus saut 'inda nutqi bil harfi lidha'fi i'timadihi 'ala makhrajihi. Ini definisi dari sifat ar-rakhawah. Jumlahnya ada 16. Jumlahnya ada 16. Loh kok cuma huruf hijaiyah jumlahnya berapa? 29. 8 tambah 16 berapa? 2. 24. Yang 5 mana? Yang 5 nanti masuk sifat yang ada di pertengahan antara syiddah dan rokhawah, yaitu sifat tawassut. Setelah ini pembahasan sifat tawassut. Jadi ini khusus pasangan syiddah dan rokhawah, ini ada penengahnya. Ada penengahnya. Beda kalau hamz sama jar tadi enggak ada penengahnya. Tapi nanti ini syiddah dan rokhawah ini ada penengahnya. Yaitu sifat tawassut atau bainiyah. Bisa dipahami ya? jumlah sifat, jumlah huruf yang memiliki sifat rokhwah ada 16, ya. Nah ini bisa dilihat di sini, ya. Yang perlu dihafalkan adalah syiddah dan tawasutnya nanti, ya. Adapun rokhwah sisanya. Sekarang ini faedah perbedaan antara syiddah dan jahr. Perbedaan antara syiddah dan jahr. Yang pertama, syiddah terkait dengan tertahannya suara. Mungkin di cetakan yang lama tidak ada, ya. Ini ada di cetakan yang baru. Nah, yang masih megang cetakan yang lama bisa menyimak, ya. Yang pertama, syiddah terkait dengan tertahannya suara. Adapun jahr terkait dengan nafas, ya. Sebagaimana yang tadi sudah sempat kita singgung, bedakan antara aliran suara dan aliran nafas, ya. Kalau syiddah dan rokhwah terkait dengan aliran suara. Adapun hamz dan jahr terkait dengan aliran nafas. Ya, ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, tekanan pada makhraj dari huruf syiddah lebih kuat dan sempurna, sehingga semua huruf syiddah juga bersifat jahr. Ya, jadi semua huruf syiddah sifatnya jahr. Yakni hamzah dan semua huruf qalqalah. Dan juga semua huruf hams adalah huruf rokhwah, karena sifat hams lebih lemah dari sifat rokhwah, dikecualikan dari kaidah ini. Jadi ini tadi yang kita baca ini kaidah. Semua huruf syiddah bersifat jahr, dan semua huruf dan juga semua huruf hams adalah huruf rokhwah, tapi dikecualikan dari kaidah ini dua huruf, yaitu kaf dan ta. Huruf kaf dan huruf ta, kedua huruf ini bersifat syiddah, namun dia bersifat hams. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memberikan gambaran, coba dibalik, ya. Untuk lebih memberikan gambaran terkait sifat rokhwah dan syiddah, maka berikut ilustrasi dari empat huruf. Shin mewakili huruf hams dan rokhwah. Zai mewakili huruf jahr dan rokhwah. Kaf mewakili huruf hams dan syiddah. Dan jim mewakili huruf jahr dan syiddah. Huruf shin dan zai keduanya adalah huruf rokhwah, ya, huruf rokhwah, sehingga aliran suaranya mengalir, terlihat dari ilustrasi di samping, bisa dilihat di situ, ya, mengalir, suaranya mengalir tanpa hambatan. Ketika pengucapan huruf shin dan zai, aliran suara mengalir tanpa hambatan. Berbeda dengan huruf kaf dan jim, keduanya adalah huruf syiddah. Ketika suaranya disukun, ya, ketika hurufnya disukun, maka suaranya terhenti pada makhraj dan tidak mengalir keluar. Ini, ya. Ketika disukun, suaranya terhenti pada makhraj dan tidak mengalir keluar. Perbedaannya, yaitu perbedaan antara huruf kaf dan jim adalah pada benturan dua bagian makhrajnya. Pada kaf ketika terbentur, ketika disukun, terjadi benturan pada makhrajnya. Ya, tapi dia memiliki sifat hamz. Sehingga ketika terjadi benturan itu, yang keluar adalah desisnya. Yang keluar adalah, tersisa adalah nafasnya. Adapun pada jim, mungkin ini ada kesalahan cetak, ya, wallahu alam. Sedang pada qaf, di situ tertulis qaf, mungkin yang lebih tepatnya jim. Ya, sedang pada jim muncul qalqalah. Nah, yang itu yang tulisan qaf di situ paling bawah itu, sedang pada qaf muncul qalqalah. Itu bisa dikasih keterangan mungkin, ya, diganti jim. Sedang pada jim muncul qalqalah. Ya. Karena memang sandaran huruf jim pada makhrajnya sangat kuat, sehingga ketika disukun sampai terjadi pantulan. Al-qalqalah lughatan maknanya al-ittirab, goncangan, sehingga ketika terjadi benturan pada makhrajnya muncullah qalqalah, pantulan suara. Ya, pantulan suara. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Nah, kita lanjutkan. Sifat tawassut atau bainiyah, yaitu sifat menengah antara sifat syiddah dan ar-rakhawah. Secara bahasa tawassut atau bainiyah maknanya adalah al-i'tidal. Al-i'tidal, seimbang, ya. Adapun secara istilah maknanya adalah aliran sebagian suara, ya, aliran sebagian suara pada makhraj dan tertahannya sebagian yang lain karena tekanan yang tidak sempurna pada makhraj. Yaitu ketika disukun, huruf-huruf tawassut atau bainiyah ini ketika disukun, makhraj tidak tertutup sempurna, tidak terkunci sempurna, ya, sebagaimana pada huruf-huruf syiddah. Tapi juga tidak mengalir sempurna juga, ya, seperti pada huruf-huruf rokhawah. Sehingga dia pada pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Hurufnya ada 5. Nah, ini yang dihafalkan, ya, terangkai pada kalimat lin Umar, lin Umar. Jadi kalau syiddah tadi apa? Ajidafotin bakat ada 8, ya. Kemudian ininya tawassut atau bainiyah ada 5, lin Umar. Sisanya rokhawah. Sisanya rokhawah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini di sini ada penjelasan, ya, yang disampaikan muallif. Mungkin ada dicetakan baru, ya. Adapun dicetakan lama belum ada. Penjelasan tentang sebab kenapa kelima huruf ini, lin Umar memiliki sifat tawassut. Nah, ini di sini dijelaskan huruf lam. Kenapa dia bersifat tawassut? Karena ketika diucapkan akan terjadi ketukan tepi lidah bagian depan dengan gusi atas. Ya. Karena dia makhrajnya di mana lidah alam, makhrajnya di mana? Di tarful lisan, di ujung lidah, ya. Ketika dia disukun, maka terjadi ketukan tepi lidah bagian depan dengan gusi atasnya, ya. Ketika itu tertutuplah jalan suara yang terdapat pada bagian depan, akan tetapi napasnya mengalir ke samping, ya. Suaranya akan menuju ke bagian samping kanan dan kiri, ya, sehingga memanjang ke arah sini ketika disukun. Jadi suaranya nggak langsung mati. Coba kita baca huruf lam ketika disukun, ya, bal. Jadi nggak langsung mati, bal, enggak, tapi mengalir ke arah samping kanan dan kiri, bal. Bisa dipahami, ya, itu sifat tawassutnya. Kemudian huruf nun. Sebabnya kenapa dia bersifat tawassut? Makhrajnya merupakan perpaduan dari lidah dan rongga hidung. Ya, makhrajnya perpaduan dari al-lisan dan al-khoyshum. Bisa dipahami, ya? Bagian lidah menyiratkan sifat syiddah. Jadi sekali lagi, huruf nun makhrajnya di mana? Di torful lisan, bertemu pada gusi atas yang berbatasan langsung dengan gigi seri atas, ya. Tapi dia memiliki satu sifat yang keluar dari makhraj, apa? Khoyshum, yaitu sifat apa? Gunnah. Sifat gunnah. Sehingga terjadi perpaduan. Ketika dia disukun, suara pada lidah yang bertemu dengan gusi di atas gigi seri atas langsung berhenti, ya. Tapi tersisa sifat gunnahnya yang masuk ke makhraj khoyshum, rongga hidung. Nah, ini kenapa sebabnya dia memiliki masuk ke dalam huruf-huruf tawassut. Nah, demikian, ya. Begitu juga huruf mim nanti. Huruf mim juga demikian. Perpaduan antara makhraj lidah dan khoyshum. Ketika disukun huruf mim suaranya pada lidah akan terhenti, namun tersisa sifat gunanya yang masuk ke rongga hidung, ke khoyshum. Coba kita praktekkan, ya. An. Ya, jadi enggak langsung mati an. Enggak seperti itu, tapi an. Ada sifat guna yang masuk ke khoyshum. Begitu juga mim. Am. Ya, enggak langsung mati ab. Ya, tapi am. Am. Ya, am. Am. Nah, asan. Kemudian huruf ain. Huruf ain juga termasuk huruf-huruf tawassut atau huruf bainiyah. Dalam tabiat asmiyah ketika disukun suaranya akan berhenti secara berangsur setelah mengalir sesaat. Ketika mengucapkan, ketika ain disukun, maka suaranya enggak langsung berhenti, tapi sedikit mengalir, sedikit menyeret. Nah, coba kita baca. Jadi enggak mati, enggak langsung mati. Seperti pada hamzah. Ba, langsung mati kalau hamzah. Tapi kalau ain, ya, sedikit mengalir atau sedikit terseret. Dirasakan ya, maksudnya di mana? Di wasatul halq, ya, halq bagian tengah. Wasatul halq. Yang satu makhraj dengan ain apa? Huruf ha, hasan, ya, huruf ha. Dan usahakan suaranya itu keluar dari mulut, bukan dari hidung. Huruf ain jangan sampai suaranya masuk ke hidung. Ya. Coba kita baca ain disukun. Sambil dirasakan ada suara yang mengalir sedikit. Kemudian yang terakhir dari huruf-huruf tawassut adalah huruf ra. Huruf ra juga demikian, ketika terucap terjadi ketukan pada ujung lidah dengan gusi atas. Ya. Huruf ra. Dan di ujung lidah tepat di bagian tengahnya terbentuk cekungan yang kecil yang terlewati oleh sebagian suara. Coba kita baca. Ya, jadi enggak langsung mati. Nah, demikian. Tapi ada sedikit suaranya melewati cekungan yang ada di tengahnya, tengah lidah maksudnya. Ya. Sekali lagi kita baca. Ada sifat takrir sedikit tadi. Jangan terlalu banyak takrirnya. Terlalu banyak itu tidak boleh. Maksimal 2 getaran. Maksimal 2 getaran. Dan kalau sebelumnya fathah, dia ketika disukun tebal ya. Sifat siddah, tawasud, dan rokoh memberikan pengaruh nyata terkait dengan zaman pengucapan huruf saat disukun. Ya. Maksudnya apa? Zaman pada huruf rokoh panjang. Karena nafasnya, suaranya mengalir tanpa ada hambatan. Pada huruf tawasud lebih pendek dari rokoh. Adapun pada huruf siddah langsung mati. Langsung terhenti suaranya. Bisa dipahami? Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, kita masuk ke pasangan yang berikutnya. Pasangan ketiga, isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Isti'la, al-isti'la secara bahasa lughatan adalah al-irtifa, terangkat. Adapun secara istilah maknanya adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas seiring dengan pengucapan huruf. Jadi pembagian sifat isti'la dan istifal ini terkait dengan naik atau tidaknya pangkal lidah ketika pengucapan huruf. Ya, naik atau tidaknya pangkal lidah. Kalau naik namanya isti'la, kalau tidak naik namanya istifal. Huruf-huruf isti'la ada 7. Terangkai pada kalimat khusso dogtingkil. Khusso dogtingkil. Ya, ada 7. Adapun istifal sisanya ada 22. Istifal secara bahasa maknanya adalah al-inkhifad. Al-inkhifad adalah rendah. Secara istilah maknanya tidak naiknya suara ke langit-langit. Ya. Tidak naiknya suara ke langit-langit. Nah, yakni huruf hijaiyah yang hurufnya ada 22, yakni huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat isti'la. Kemudian di situ ada keterangan tambahan, isti'la adalah hak dari huruf. Kelaziman dari sifat ini adalah adanya sifat tafkhim. Sekali lagi, konsekuensi ketika suatu huruf memiliki sifat istilah, maka dia memiliki tafkhim, sifat tafkhim, yaitu penebalan pada huruf tersebut, dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut ketika pengucapannya. Lawan dari tafkhim adalah tartik. Kalau tafkhim penebalan, kalau tartik tipis, maknanya tipis ya. Makna tarkik adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut. Naam. Kemudian di sini disebutkan tingkatan tafkhim. Tingkatan penebalan dari suatu huruf ya. Tafkhim memiliki 5 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama fathah yang diikuti alif. Tentunya huruf-huruf apa? Huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la ya, yang fathah dan diikuti dengan alif. Kita baca contohnya. Khoba. Khoba. Ya, kho memiliki sifat isti'la. Pangkal lidah naik, terangkat, dan suara ke arah langit-langit ya. Suara naik ke arah langit-langit. Sekali lagi, khoba. Khoba. Jadi harus tebal. Jadi kurang tepat kalau kita membaca ho misalnya, kurang tebal. Haba. Haba. Salah ya, kurang tebal. Jangan dicontoh ya. Yang benar harus tebal. Pangkal lidah terangkat dan suara naik ke arah langit-langit atas. Sekali lagi, khoba. Khoba. Kemudian huruf sad, sali, sali, boko, boko, dan seterusnya. Kemudian tingkatan yang kedua, fathah yang tidak diikuti alif, ya, fathah yang tidak diikuti alif, seperti kharaja, kharaja, khoknya, syaitnya di khoknya, ya, kharaja, kharaja. Adapun roh nanti pembahasannya lain lagi. Huruf roh pembahasannya lain lagi. Di sini roh dia masuk istilah atau istifal? Istifal. Ya. Tetapi dia di sini memiliki sifat tafkhim. Nanti pembahasannya lain lagi. Ya. Ada pembahasan khusus tersendiri terkait dengan huruf roh nanti. Kemudian tingkatan yang ketiga, dhammah. Nanti sisa sisa contohnya bisa dibaca sendiri dan ya. Nah, yang ketiga, tingkatan tafkhim yang ketiga adalah ketika dia di dhammah. Ketika huruf isti'la tersebut di dhammah. Kita baca contohnya. Fakhuran. Fakhuran. Ya sih. Syaitnya pada khu. Khu huruf kha yang di dhammah. Kemudian yang keempat, ketika huruf istilah tersebut disukun. Ketika dia disukun. Kita baca contohnya. Huruf kha yang disukun. Ikhrajan. Ikhrajan. Ya, tebal. Ikhrajan. Ikhrajan. Nah, kemudian yang terakhir, tingkatan tafkhim yang terakhir adalah ketika dia di kasroh. Ketika di kasroh. Kita baca. Akhihi. Akhihi. Akhihi. Akhihi. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang kurang jelas? Nah, diharapkan ketika di rumah di murojaah ya, di murojaah dan dipahami baik-baik serta dihafalkan sebisa mungkin, ya. Terutama huruf-hurufnya, misalnya hamas huruf-hurufnya khusso fahasbahu syakhsun sakat, kalau syiddah khusso ajib qatin bagat, tawasud lin umar, kemudian isti'la khusso dabtingkin ya. Itu-itunya saja yang dihafalkan ya. Fahasbahu syakhsun sakat ajib qatin bagat lin umar khusso dabtingkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi untuk materi atau teori ini ya, juga penting kedudukannya dalam ilmu tajwid. Nanti sangat berpengaruh ketika kita mempraktekannya. Sangat berpengaruh ketika kita mempraktekkan pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Seorang yang memiliki bisa memahami teori tajwid dengan baik, maka ketika pengucapannya dia akan lebih sempurna insyaallah. Makanya hendaknya kita memiliki ihtimam, perhatian untuk bisa memahami dengan baik teori tajwid ini, baik yang terkait makharijul huruf, makhraj-makhraj huruf maupun sifatul huruf. Nah, terlebih lagi harapan kita ya, yang ada di sini ini bukan sekedar bisa membaca atau bisa paham ilmu tajwid, namun kedepannya nanti mengajarkan, bisa mengajarkan kepada kaum muslimin. Ya. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.